Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala adh-dhalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين wal muslimat yang saya hormati. Insyaallah pada pagi hari ini kita memulai membaca Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tentunya saya menyampaikan terjemah mukhtasarah riwayat hidup Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Al-Imam wa Syekhul Islam Al-Thalith Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali dari kabilah Tamim. Beliau rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di sebuah tempat dan daerah Al-Uyainah. Dalam perkembangan dan pertumbuhan beliau di dalam belajar ilmu, beliau belajar ilmu permula di negerinya sendiri. Beliau belajar Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dengan sebenar-benar hafalan. Ketika beliau belum sampai umur 10 tahun. Belum berumur 10 tahun rahimahullah. Beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Allahu Jalla wa'ala anugerahkan kepada beliau hadul faham, memiliki pemahaman yang sangat tajam, kecerdasan yang tinggi, cepat untuk menghafal. Dan beliau adalah terdidik, terbentuk pada keluarga yang soleh. Bapaknya Sulaiman, kakeknya Sulaiman adalah imam, ulama besar. Di negeri Uyainah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan bapak beliau sendiri Abdul Wahhab adalah seorang qadhi di negeri Uyainah. Bapak beliau rahimahullahu ta'ala Abdul Wahab adalah seorang qadhi di negeri Uyainah. Sebelum beliau melakukan rihlah di dalam talabul ilm, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau menghabisi dan menimba ilmu pada ulama-ulama yang ada di negeri beliau. Lalu kemudian beliau setelah selesai menimba ilmu pada ulama yang di negeri beliau, beliau melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu. Beliau berangkat ke negeri Hijaz, beliau berangkat ke negeri Yaman, beliau berangkat ke negeri Basrah. Tentunya beliau mencapai ilmu dan menghafal matan-matan ilmu, membaca karya-karya dalam kutubul hadith, membaca karya dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab usul. Bahkan beliau benar-benar memberikan perhatian yang dalam terhadap dua karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, memberikan perhatian yang dalam terhadap karya-karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ta'assar, dan beliau banyak terpengaruh dengan kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan juga kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka segala bentuk langkah dakwah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan besar pengaruh dari dakwah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Setelah rihlah di dalam belajar ilmu ke negeri Hijaz, ke negeri Yaman, ke negeri Basrah, beliau pun kembali barakallahu fikum ke Harimala, bukan ke Uyainah. Beliau kembali barakallahu fikum ke sebuah tempat yang bernama Harimala. Kenapa beliau pindah dari negeri Uyainah ke negeri Harimala? Karena bapak beliau sebagai qadi di negeri Uyainah terjadi ketidakcocokan dengan amir di negeri Uyainah tersebut. Lalu kemudian sang bapak barakallahu fiik pindah ke Harimala. Beliau pun pulang dari rihlah talabul ilm ke negeri Harimala tersebut. Lalu belajar kepada sang bapak barakallahu fikum. Belajar kepada sang bapak rahimani wa rahimakumullah. Sekaligus beliau berdakwah di Harimala menuju tauhidullah jalla wa ala, menjelaskan tentang kebatilan para penyembah-penyembah kubur barakallahu fik. Beliau tampil berdakwah di Harimala. Setelah wafatnya bapak beliau Abdul Wahhab pada tahun 1153 Hijriah, beliau kemudian berdakwah dengan terang-terangan di Harimala. Ketika beliau berdakwah di Harimala, beliau berpendapat bahwa Harimala ini tidak cocok untuk menjadi barakallahu fikum daerah mula dakwah. Beliau pindah kemudian rahimani wa rahimakumullah ke negeri Uyainah kembali. pada tahun 1155 Hijriah. Di awal, Amir Uyainah memberikan perlindungan terhadap dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Utsman bin Ma'mar yang menjadi Amir di Uyainah di saat itu memberikan dukungan terhadap dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ternyata pada akhirnya khadalahu, sang Amir menghinakan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka ketika sang Amir berbuat zalim terhadap diri beliau, maka beliau pindah ke daerah yang disebut dengan Dir'iyah. Beliau pindah barakallahu fikum ke sebuah tempat yang bernama Dir'iyah. Allahu jalla wa ala telah mempersiapkan barakallahu fikum Amir Dir'iyah di saat itu untuk memang menjadi pelindung dakwatut tauhid yang bernama Muhammad bin Su'ud. Amir daerah Dir'iyah di saat itu bernama Muhammad bin Su'ud. Lalu Allah Azza wa Jal menjadikan Amir Muhammad bin Su'ud menjadi pelindung, penjaga, bahkan yang melindungi Asy-Syaikh dalam menebarkan dakwahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah beliau berjihad untuk menegakkan tauhidullah azza wa jalla. Disinilah beliau berjihad untuk menghidupkan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dan mematikan kebid'ahan-kebid'ahan barakallahu fi. Beliau di negeri ini pula mendapatkan perlindungan, mampu menulis karya-karya besar, lalu kemudian melahirkan di negeri ini Dir'iyah, murid-murid besar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian murid-murid beliau yang tersebar ke negeri-negeri kafir, ada yang berangkat ke Ethiopia, ada yang berangkat barakallahu fikum ke negeri-negeri barat untuk menebarkan dakwatut tauhid. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, maka di saat itu barakallahu fi penjajahan kafir terhadap negeri kaum muslimin sangat-sangat mengkhawatirkan dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Karena mereka menyadari bahwa militansi mereka-mereka yang mendapatkan hidayah untuk mengenal dakwatut tauhid, murid-murid yang disebar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab barakallahu fikum seluruh negeri-negeri, bahkan negeri-negeri kafir rahimani wa rahimakumullah, militansi mereka terhadap Islam itu kokoh dan kuat. Ini yang dikhawatirkan, ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam yang di saat itu menjajah negeri-negeri muslimin. Munculnya barakallahu fikum tentara-tentara tauhid yang militansinya terhadap Islam itu kokoh dan kuat. Ma'asyiral ikhwah, maka mulailah barakallahu fik musuh Allah azza wa jal, musuh tauhid, lalu bekerja sama dengan orang-orang yang menyembah kubur dan yang semisalnya, bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk kemudian memerangi dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Allahu jalla wa ala memberikan kemenangan terhadap tentara tauhid dengan bantuan Amir Dir'iyah. Siapa tadi? Amir Dir'iyah Muhammad bin Su'ud rahimahullahu ta'ala, yang melindungi perjalanan dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan umur kepada Asy-Syaikh setelah pindahnya ke negeri Dir'iyah. 50 tahun beliau berdakwah dari negeri Dir'iyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana beliau menghancurkan kubah-kubah yang dibangun, kuburan-kuburan barakallahu fikum yang dibangun. Dan di sana pula beliau memotong pohon-pohon tempat mencari barakah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sampailah kemudian setengah jazirah Arab itu terkena dengan dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena itu fabarakallahu fikum, segala kebaikan yang sekarang disaksikan di negeri Arab itu, atau Saudi terlebih khusus, itu merupakan fadilah dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Lalu kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala pada tahun 1206 Hijriah, dan umur beliau di saat itu kurang lebih 92 tahun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan beliau meninggal dunia barakallahu fikum tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, karena tidak punya, ya ikhwan. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tidak meninggalkan dan mewariskan dinar dan tidak ada dirham yang diwariskan. Tidak ada yang dibagi pada anak keturunan beliau barakallahu fikum. Padahal beliau adalah imamud da'wah rahimani wa rahimakumullah di saat itu. Pelajaran penting bagi kita ayyuhad da'i ilallah jalla subhanah. Bagaimana ulama kita barakallahu fik memikul amanat da'watu ilallah jalla wa'ala. Mereka berkorban harta-harta mereka untuk menebar dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullah. Maka kapan saja seseorang da'i sudah melirik kepada dunia, menghitung-hitung dunia rahimani wa rahimakumullah, maka ketahuilah dunia itu yang terbanyak menggagalkan du'at ilallahi jalla subhanah. Bagaimana demikian? Mari kita dengarkan ucapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian yang akan menimpa umatku adalah pada harta benda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang mengingatkan kepada para sahabatnya, orang yang kuat imannya, orang yang kuat ibadahnya, orang yang lurus manhajnya, beliau alaihi salatu wassalam yaqul, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dikhawatirkan oleh beliau menimpa para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia diberikan kemudahan barakallahu fi untuk meraihnya. Sementara mungkin sebagian ustaz masya Allah, dia harus berjuang, berdagang, berjualan, apa yang bisa dilakukan dia perbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Ada juga yang masya Allah dilicinkan, kemana saja dia mau, berapa saja dia mau, dia dapatkan, dia peroleh. Hati-hati, kita khawatir terkena dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia sebagaimana dibentangkannya atas orang-orang sebelum kalian, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kesabaran. Barakallahu fikum. Terhadap kekurangan kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, atau sebagai du'at ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka disinilah dia ucapan Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, di saat barakallahu fikum berbicara tentang jum'iyah ihya utturath. Kata beliau, di mana saja organisasi jum'iyah ihya utturath ini masuk, kecuali akan memecah belah salafiyin. Satu. Kedua, jum'iyah ihya utturath ini tidak memecah belah salafiyin bi afkari Abdurrahman Abdul Khaliq. Dia tidak memecah salafiyin dengan pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq, sang pendiri jum'iyah ihya utturath. Namun dia memecah belah salafiyin bidularatihi wa dinaratihi wa rialatihi. Dia memecah salafiyin dengan dolar-dolar barakallahu fik. Memecah salafiyin dengan rialat hafidat yang dikumpulkan dari berbagai negeri dan negara rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka benar barakallahu fik, bagi orang yang menyadari perjalanan dakwatus salafiyah dari awal berkembangnya di Indonesia, maka jum'iyah ihya utturath ini memiliki peran yang besar di dalam memecah belah perjalanan ahlus sunnati wal jamaah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita barakallahu fikum dari fitnatul dunia. Fayakfini an uballigha lakum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah dua ekor serigala dalam kondisi lapar. Pernah melihat serigala? Belum pernah. Pernah melihat serigala? Belum pernah. Belum pernah. Siapa yang pernah melihat serigala? Menemukan, ada enggak di negeri kita ini? Ada enggak? Hah? Oh, gambarnya, insyaallah. Baik. Kira-kira bisa menyebutkan enggak sifat-sifat serigala itu? Hah? Buas, lasya. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam menyebutkan, tiadalah dua ekor serigala, binatang buas, pemangsa barakallahu fikum, kanibal rahimani wa rahimakumullah, tiadalah dua ekor serigala dalam kondisi lapar. Dua ekor serigala, binatang buas, dalam kondisi lapar dilepas pada seekor kambing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah dua ekor serigala dilepas pada seekor kambing akan lebih merusak kambing tersebut. Tiadalah kerusakan kedua ekor serigala dalam kondisi lapar terhadap kambing ini lebih merusak daripada kerusakan yang dilakukan oleh seseorang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan pada agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, ayyuhal ikhwah wal akhwati, ada dua permisalan. Lalu kemudian kita diajak, mana dari dua permisalan ini yang lebih berbahaya dan merusak? Pertama, barakallahu fiik, dua ekor serigala dalam kondisi lapar yang sedang menerkam seekor kambing. Seseorang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan merusak terhadap agamanya. Dua-duanya merusak. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang lebih merusak adalah orang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan pada dalam agamanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dibanding dengan kerusakan dua ekor serigala dalam kondisi lapar lalu kemudian menerkam seekor kambing. Masih ringan kerusakan dua ekor serigala ini yang sedang mencabik-cabik, barakallahu fikum, daging seekor kambing. Coba antum perhatikan baik-baik. Seseorang apabila sudah mulai melirik kepada dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dia tidak akan berpikir lagi tentang kemuliaan manhaj yang ada pada dirinya. Dia tidak akan berpikir lagi tentang kemuliaan al-haq yang Allah perkenalkan pada dirinya. Dia akan bisa bermain barakallahu fikum dengannya. Bahkan untuk kemudian memperlihatkan atau menyembunyikan dirinya, dia melelang al-haq, rahimani wa rahimakumullah, menampilkan di tengah umat seolah-olah pejuang kebenaran, sementara dia punya keinginan dunia yang akan dikeruk, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah assalamu wa ta'afiyah as-syeikh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia tidak mewariskan dinar dan tidak pula dia wariskan dirham, ya ikhwan. Tidak ada untuk dibagi, barakallahu fikum, kepada anak keturunannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Setelah kita mengerti sekelumit tentang perjalanan hidup Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, terlalu banyak ujian yang beliau hadapi. Tudingan dan tuduhan yang terarah kepada diri beliau. Beliau dituding orang yang berpemahaman khawarij. Beliau dituding orang yang benci terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituding orang yang tidak mempercaya kepada karomat, kekaromahan. Tudingan dan tuduhan beliau sendiri yang membantahnya, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah. Kalau saya baca segala macam bentuk tudingan dan bantahan beliau, barakallahu fikum, kita tidak akan menyentuh risalah Nawaqidul Islam, barakallahu fikum. Setelah kita mengerti, barakallahu fikum, tentang diri beliau dan perjuangan beliau secara singkat, maka di depan kita ada dari sekian karya-karya beliau. Karya yang kita akan baca sekarang adalah Nawaqidul Islam. Tipis, gampang untuk dibaca dan dihafal, barakallahu fikum. Tetapi perlu diingat, ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Syekhul Islam di dalam mentaksil. Taksil itu mendasari ilmu agar seseorang tidak kemudian menjadi angkuh ketika berilmu, tidak menjadi ujub ketika bisa menjawab, bisa ini, bisa itu, tidak kemudian menjadi orang yang sombong. Jadi taksil, pembentukan awal pada kepribadian seseorang, inilah yang dilakukan pada karya-karya beliau. Beliau punya karya kitab Usul Ats-Tsalatsah, tipis. Tetapi coba para ulama datang mensyarah, membacanya dari satu halaqah ke halaqah yang lain. Beliau punya barakallahu fikum kitab Masailul Jahiliyah. Beliau memiliki kitab Qawaidul Arba. Beliau memiliki kitab Usulus Sittah. Beliau memiliki risalah barakallahu fikum Nawaqidul Islam. Beliau memiliki risalah Kashfus Syubuhat dan risalah-risalah yang lain, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap mendapatkan faedah barakallahu fikum dari salah satu risalah beliau, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita mulai barakallahu fikum, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tentunya tabarrukan, mencari barokah dari Allah Jalla Subhanah, dan juga isti'anah, meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Apapun yang engkau lakukan, engkau membaca, engkau barakallahu fikum berbuat, membaca bismillah, maka di sana ada makna anda sedang mencari bantuan kepada Allah Jalla wa'ala melalui bismillah. Dan yang kedua, anda sedang mencari barokah terhadap usaha yang anda sedang lakukan. Anda mau makan, bismillahi. Makna bismillah yang anda ucapkan adalah pertama, meminta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala, dan yang kedua adalah mencari berkah dari apa yang engkau sedang lakukan. Qala rahimahullah, i'lam anna nawaqidhal islami asharatu nawaqidhah. Yang punya matannya bisa melihat, barakallahu fikum. I'lam, ketahuilah bahwa nawaqid, pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. 10 pembatal nawaqidah. 10 pembatal, barakallahu fik. Yang pernah belajar nahu, yang pernah belajar bahasa Arab, coba kita praktikkan. Kata-kata i'lam dalam bahasa Arab fi'il apa? Fi'il amr, yang artinya fi'il perintah. I'lam, berilmulah engkau, ketahuilah olehmu, fahamilah olehmu. Ini makna kata i'lam. Para ulama barakallahu fikum memulai dengan kata-kata i'lam tanbihun, untuk memberikan peringatan dan teguran sapa kepada yang diarahkan pembicaraan iklam, termasuk kita sekarang ini, untuk memberitahukan bahwa apa yang dia akan letakkan ini adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting, sehingga harus benar-benar diperhatikan. Ini makna kata iklam. Ketika sang alim mengatakan iklam, maka di sana ada pemberitahuan bahwa apa yang akan diberitahukan engkau ini sesuatu yang besar, bukan ringan, bukan kecil, persoalan yang sangat berharga. Perhatikanlah ia dengan kata-kata iklam. Kedua, anna nawaqidul islami. Nawaqid artinya pembatal, pembatal keislaman. Juga nawaqidul islam, pembatal-pembatal keislaman itu disebut juga asbabur riddah, sebab-sebab murtad dalam agama. Nawaqidul islam, pembatal-pembatal keislaman, maksudnya adalah asbab, dinamakan juga sebab-sebab murtad atau anwa'ur riddah, macam-macam kemurtadan, macam-macam yang menyebabkan murtad dari agama. Ini nawaqidul islam. Ketiga, kata-kata Islam beliau sudah jelaskan di dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah. Siapa yang pernah berlalu dan menghafal Usul Ats-Tsalatsah, maka beliau akan atau dia akan mengerti tentang definisi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang al-Islam. Man sayaqulu ana, siapa yang mengatakan saya, al-islamu huwa tayyib lillahi. Ahsanta. Qala rahimahullah, al-islamu huwa الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. كتب لي وبارك الله فيك. Supaya kita mengerti keislaman sesungguhnya itu adalah istislamu lillahi bitauhid, memasrahkan diri kepada Allahu Jalla wa Ala dengan mentauhidkan Allah. Ini Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu, dan berlepas diri. Wal khulusu, sama maknanya. Al bara'atu wal khulusu, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Sebagian ulama kita menambahkan, wal bara'atu minasyirki wal bid'i wal ma'asi wa ahliha, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kebid'ahan, berlepas diri dari segala macam bentuk kemaksiatan dan para pelakunya. Barakallahu fikum. Dari definisi ini jelas bahwa Islam itu mengajari al-wala'u wal-bara'u. Islam mengajari, barakallahu fikum, al-wala'u wal-bara'u, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kemaksiatan, berlepas diri dari kebid'ahan, dan para pelakunya Islam barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dalam penerapan al-wala wal-bara di dalam Islam adalah al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillahi. Cinta karena Allah dan juga benci karena Allah Jalla wa'ala. Cinta karena Allah Jalla wa'ala dan benci karena Allah Jalla subhanah. Termasuk dalam penerapan al-wala wal-bara adalah at-tahdhiru, memberikan peringatan terhadap siapapun yang salah dan keliru barakallahu fi. At-tahdhiru termasuk min penerapan al-wala wal-bara, termasuk penerapan cinta karena Allah dan benci karena Allahu Jalla wa'ala. Tahdir itu kalau demikian adalah ajaran Islam kita. Tahdir dari segala macam bentuk penyimpangan, penyelisihan, dan para pelaku penyelisih itu adalah ajaran agama kita. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini kita mengatakan aneh kalau ada seorang sunni salafi al-athari alergi terhadap ilmu tahdir. Ada enggak? Ada enggak? Seorang yang mengaku sunni salafi tetapi alergi terhadap ilmu tahdir, tidak suka sama sekali. Ada barakallahu fik. Bila diterapkan ilmu tahdzir ini, waduh, seperti kata orang dulu Ja'far Umar Thalib, kebakaran jenggot. Marah. Maka kita akan saya menyampaikan hal ini. Dari definisi Islam itu sendiri, ternyata Islam mendidik kita atau muslimin untuk kemudian al-bara, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kebid'ahan, dan berlepas diri dari kemaksiatan, dan para pelakunya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengerti definisi Islam ini barakallahu fikum, ternyata di sana ada pembatal-pembatalnya. Yang namanya pembatal, bila dikerjakan, kita akan keluar dari Islam. Kita akan murtad barakallahu fi. Beliau mengatakan asyaratu nawaqid. Ada 10 pembatal. Di sini ada faedah yang harus kita ketahui. Penyebutan bilangan itu adalah marhalah, metode penyampaian ilmu untuk gampang dan mudah diingat. Pembatal keislaman itu 10. Beda kalau dikatakan pembatal keislaman 1 ini, 2 ini, 3 ini. Dengan diringkas dulu, pembatal keislaman itu 10, orang hafal ada 10. Walaupun mungkin kalau diminta merincikan masih belum sanggup, tetapi dia sudah hafal pembatal keislaman itu dalam Nawaqidul Islam 10. Ini punya faedah di dalam menjelaskan atau mengajarkan ilmu, menyebut bilangan itu untuk gampang dan mudah diingat oleh kita. Ya, barakallahu fi. Tentu ini ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan bunyal Islamu terus ala khamsin. Islam ini dibangun di atas lima dasar. Islam dibangun di atas lima dasar yang menjadi rukun Islam. Dulu kita ketika diajar rukun iman tahunya enam, mungkin kalau disebut masih lupa-lupa, barakallahu fi. Tapi kita tahu ada enam, dulu kita diajari demikian. Rukun Islam ada lima. Terkadang kita, ya barakallahu fi, muslimin yang kita maksudkan, tidak bisa merincinya, tapi dia bisa merangkum, rukun Islam itu ada lima. Inilah dia, barakallahu fikum, faedah yang bisa diambil dalam penyampaian ilmu, lalu kemudian menyebutkan bilangan untuk merangkum, baru kemudian merincikan satu ini, dua ini, barakallahu fikum. Pelajaran yang keberikutnya, masalah yang keberikutnya, apakah pembatal keislaman itu terbatas kepada 10 perkara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Jawabannya la. Pembatal keislaman itu sungguh amat sangat-sangat banyak, barakallahu fik. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih tentang sebab-sebab murtad, barakallahu fikum, sangat-sangat banyak. Lalu kenapa beliau menyebutkan cuma 10 saja? Tentu ada tujuannya, barakallahu fi. Ada sesuatu yang beliau ingin perjelas dan pertegas. Alasan beliau menyampaikan 10 ini ada pada akhir matan ini, rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan, barakallahu fikum, pada akhir matan, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad wal kha'ib illa al mukrah wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa min akthari ma yakunu wuqu'an. Subhanallah. Beliau memberikan alasan kenapa beliau hanya menyebutkan 10 saja, sementara pembatal keislaman itu adalah sangat-sangat banyak. Alasan beliau, barakallahu fikum, pertama, karena 10 perkara inilah pembatal Islam yang paling besar. 10 pembatal keislaman ini yang paling besar. Ya. Nanti ada soal jawab loh. Barakallahu fiik, saya akan menunjuk yang kelihatan takut-takut. Ya, yang kelihatan enggak siap-siap. Tapi yang mengatakan rajal, jazahullahu khair. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa beliau menyebutkan 10 hal ini? Satu alasannya, karena 10 perkara ini adalah yang paling besar dari pembatal-pembatal keislaman. Alasan pertama. Alasan yang kedua, karena 10 perkara ini akthar, lebih banyak terjadinya, barakallahu fikum, di masa beliau rahimani wa rahimakumullah. Tentu di masa kita lebih banyak lagi. Dua alasan, barakallahu fikum, karena 10 perkara ini yang paling besar dari pembatal-pembatal keislaman. Dan yang kedua alasannya, karena 10 perkara ini adalah yang paling banyak terjadi di masa beliau, tentu di masa kita akan lebih banyak lagi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, berarti pembahasan kita ini adalah penting. Sudah kita sebutkan di dalam mukaddimah bahwa kita harus berusaha, berjaga-jaga, berhati, khawatir terjadinya perubahan pada diri kita atau kondisi kita. Kita harus benar-benar menanamkan kekhawatiran selalu untuk terjatuh pada sesuatu yang melanggar syariat. Alla ya'manal insanu ala nafsihi barakallahu fikum. Semua ini memungkinkan untuk terjadi pada diri kita. Tadi sudah disebutkan, karena kita tidak memiliki kekuasaan pada diri kita sendiri dan tidak memiliki kekuasaan untuk menahan akan terjadinya perubahan pada hati kita rahimani wa rahimakumullah, karena tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, mari kita mengkaji 10 perkara ini barakallahu fiik, untuk kemudian kita bisa membentengi diri kita sendiri. Lalu siapa sih yang disebut dengan orang murtad itu? Orang yang keluar dari agama itu apa sih maksudnya? Lalu bagaimana praktiknya dan sebab orang keluar dari agama? Terangkum 10 poin besar ini, terangkum barakallahu fikum dalam 3 hal. Pertama, seseorang itu bisa menjadi kafir kepada Allah Jalla wa'ala dengan i'tikad yang ada di dalam hatinya. Seseorang bisa menjadi murtad barakallahu fikum. Adanya keyakinan di dalam hatinya atau ragu-ragu terhadap urusan agama, seseorang itu bisa menjadi kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Seseorang ragu-ragu terhadap wajibnya ibadah sholat, walaupun dia kerjakan, tetapi ada di dalam keyakinannya keragu-raguan, maka dia bisa menjadi kafir murtad karena keragu-raguannya tersebut barakallahu fi. Kedua, seseorang itu bisa murtad bil fi'il, dengan perbuatan. Seseorang bisa murtad barakallahu fikum dengan perbuatan, seperti dia sujud kepada selain Allah. Iya. Atau dia menyembelih untuk selain Allah Jalla subhanah. Atau dia bernazar untuk selain Allah Jalla wa'ala. Maka siapa saja yang dengan perbuatannya itu melakukan, dia akan bisa menjadi murtad dan keluar dari agama. Yang ketiga, selain dengan keyakinan, perbuatan juga dengan kaul, dengan ucapan, seseorang itu bisa murtad dari agama Allah Jalla wa'ala. Contohnya, dia mencela Allah Jalla subhanah. Yasub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela agama Allah Jalla wa'ala, mencela para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, maka mereka menjadi kafir murtad dari agama Allah Jalla subhanah. Sementara kan yang berada di tengah kaum muslimin adalah yang namanya murtad itu pindah agama dari Islam kepada Nasrani, kepada Yahudi, kepada Hindu, kepada selain barakallahu fik agama Islam. Ini yang diketahui oleh saudara kita muslimin. Padahal di sana ada keyakinan di dalam agama yang menyebabkan dia kufur kepada Allah. ada ucapan yang digoyangkan melalui goyangan lidah yang menyebabkan dia kufur kepada Allah, atau perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, tidak banyak dari saudara kita yang mengetahuinya, barakallahu fik. Maka termasuk kita, kita ingin melindungi agama kita, ingin melindungi agama istri dan anak kita, dan kita ingin menebar ilmu ini kepada segenap saudara kita kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, satu hal barakallahu fikum juga yang penting saya sampaikan terkait dengan murtad ini. Hukuman terhadap orang yang murtad dalam pandangan agama, hukum terhadap orang yang keluar dari agamanya, ada dua rincian. Yang pertama, kalau itu merupakan atau yang murtad ini bentuk sebuah kekuatan besar, maka pemerintah Islam wajib untuk memerangi mereka, barakallahu fik. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an memerangi mereka-mereka yang murtad, barakallahu fikum, sepeninggal Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, karena mereka murtad dengan kekuatan besar. Lalu pemerintah Islam memerangi mereka-mereka yang murtad, rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari mereka di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ada yang terbunuh di dalam peperangan itu dalam kondisi murtad, dan ada di antara mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau yang murtad ini adalah berbentuk sebuah kekuatan besar, maka pemerintah Islam wajib untuk memeranginya, barakallahu fi. Yang kedua, kalau dia adalah afrodan, individu orang yang murtad dari agamanya, maka barakallahu fikum yustatab, maka orang tersebut adalah oleh pemerintah Islam yustatab, diminta untuk bertaubat. Oleh pemerintah Islam diminta untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, kutila. Apa arti kutila? Dibunuh, barakallahu fikum. Orang murtad, rahimani wa rahimakumullah, kalau dia berbentuk individu orang, pertama yustatab, diminta untuk bertaubat. Wa illa, kalau dia tidak mau bertaubat, apa tadi hukumannya? Kutila. Dipenggal batang lehernya, barakallahu fik, oleh siapa tadi? Oleh pemerintah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal ini tidak dilakukan kepada orang kafir asli. Kenapa kok terjadi perbedaan? Membunuh orang yang murtad, barakallahu fikum, meminta taubat, dan kalau tidak dibunuh. Para ulama kita menjelaskan, karena pada orang murtad ini terdapat tala'ub, bermain-main di dalam persoalan akidah dan keyakinan. Berbeda dengan kafir asli, tidak kemudian pemerintah memanggil dia yang kafir asli ini, ya, dia Nasoro atau Majusi atau yang semisalnya, tobat, kalau enggak bunuh. Enggak. Tetapi bagi orang yang murtad, keluar dari agamanya karena keyakinan mungkin, atau karena mencela Rasul alaihissalatu wassalam, mencela sahabat, mencela barakallahu fikum agama Islam, mencela Allah Azza wa Jal, atau dengan perbuatannya dia menyembelih di kuburan, dia bernazar untuk kuburan, dia sujud di depan kuburan barakallahu fik, maka orang yang seperti ini dalam hukuman agama telah menjadi murtad. Lalu hukumannya adalah yustatab, diminta untuk bertaubat. Wa illa, kalau tidak apa hukumannya? Qutilah, dibunuh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, terkait dengan hukuman murtad atau tidaknya seseorang, keluar atau tidaknya seseorang dari Islam, ada syubhat yang dilontarkan barakallahu fik. Ada orang, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, mengaku barakallahu fik memiliki ilmu, tetapi dia tazhidun nas, menanamkan kezuhudan kepada orang, tidak mau mengkafirkan fulan apapun yang dikerjakan, walaupun dia mencela Rasul alaihi salatu wassalam, la ukafiruh, muslim muslim, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an juga harus dibawa ke mahkamah. Harus barakallahu fikum dibawa rahimani wa rahimakumullah, tidak mengkafirkan orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala, akan bisa menyebabkan dia kufur kepada Allah. Orang jelas-jelas melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan dengan lisannya mencela Rasul alaihi salatu wassalam, mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kufur, lalu dia tidak mau mengkafirkannya, mencukupkan diri mengatakan yang pentingkan semuanya muslimin, muslimin, muslimin, akan datang pembahasannya bahwa perbuatan ini akan menyebabkan dia kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita ambil barakallahu fikum satu persatu rahimani wa rahimakumullah, perkara yang membatalkan keislaman. 10, kata beliau, apa alasan beliau membawakan 10 padahal pembatal keislaman itu banyak? Ndak ya bunai, belakang, belakang antum. Naam. Ndak. Pakai baju putih ini. Apa alasan beliau hanya membawakan 10 perkara tersebut padahal pembatal keislaman itu banyak? 1. Hah? Gimana, gimana? Ulangi lagi. Karena pembatalan yang 10 yang terbesar untuk kita ketahui. Pertama, bahwa 10 pembatal keislaman itu yang terbesar dari pembatal-pembatal keislaman yang lain. Naam. Alasan kedua? Tidak. Naam. Baik. Ahsanta. Bahwa 10 pembatal keislaman ini adalah yang paling banyak terjadi di masa beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Mari kita baca. Al-awwalu, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Pembatal pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik dalam beribadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembatal yang paling besar dan beliau letakkan pada nomor satu. Berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita membayangkan atau kaum muslimin membayangkan dan muslimat, yang namanya kesyirikan itu punya berhala, punya patung, menyembah salib, atau yang semisalnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah menurut mereka pada waktu yang silam. Saya ini muslim loh. Saya enggak menyembah seperti yang ada di Bali. Patung-patungnya di sana sini diberikan sesajen padanya. Anggapan saudara kita kaum muslimin bahwa syirik itu cuma sebatas itu. Barakallahu fiik. Padahal rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam kesyirikan adalah engkau memberikan ibadahmu sebagian untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau memberikan sebagiannya buat manusia, maka engkau telah melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla subhanahu. Pada waktu Id, dia berkorban untuk Allah Jalla wa'ala. Tetapi ketika dia membangun rumah, menggali pondasi, tumbang satu kerbau, sapi, atau ayam, atau kambing, kepalanya ditanam, darahnya barakallahu fikum ditaburkan. Kemarin, waktu Id, dia korban juga kambing barakallahu fikum. Itu perbuatan syirik atau tidak? Perbuatan syirik kepada Allah Jalla subhanah. Dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam permasalahan korban. Rahimani wa rahimakumullah. Masuk masjid, orang yang paling tinggi tingkat zikirnya, doanya Masya Allah. Pada hari-hari tertentu, dia berangkat barakallahu fikum ke kuburan tertentu lalu meminta kepada penghuninya. Syirik atau bukan? Syirik kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam pandangan kaum muslimin dan saudara dan saudari kita, ini bukan termasuk syirik kata mereka. Bukan termasuk syirik barakallahu fikum. Mencari berkah di pohon tertentu yang dikeramatkan. Mencari berkah pada makam tertentu barakallahu fiik. Perbuatan syirik atau tidak? Syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi berapa dari saudara kita yang mengetahuinya? Menggantungkan jimat di badan. Apakah di tangan? Atau mungkin barakallahu fikum di pinggang? Atau mungkin di kaki? Pada diri kita? Pada istri kita? Pada anak kita? Untuk menangkal balak yang terjadi yang akan turun. Syirik atau tidak? Syirik kepada Allah Jalla subhanahu. Tapi berapa dari saudara kita yang mengerti hal itu? Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan yang pertama pembatal yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanah. Fahamlah kita dengan tidak adanya penjabaran di tengah kaum muslimin tentang kebatilan yang namanya syirik, inilah yang menjerongkokkan mereka ke dalam kesyirikan itu sendiri. Inilah yang menyebabkan terjatuhnya mereka di dalam kesyirikan itu, barakallahu fik. Yang jelas dong, kalau kiainya mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, barakallahu fik, kira-kira bagaimana? Hah? Ditinggalkan sama anak muridnya yang sudah tertancap padanya kesyirikan dan kekufuran, atau semakin didekati oleh murid-muridnya? Ayo. Oleh karena itu, khawatir murid-muridnya itu lari, khawatir tidak ada yang memberikan jaminan tentunya di dalam hidupnya, itulah dia sebagai penyebab ketidakberanian untuk menyampaikan akidah dan kesyirikan itu apa, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kedua, dia yang paling tersinggung sebelum muslimin. Sang kiai, orang-orang alim yang pertama kali paling tersinggung kalau ada dakwah memperingatkan orang dari kesyirikan. Paling barakallahu fikum tersinggung, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Kenapa barakallahu fik? Dengarkan dialog Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang seorang dengan seorang pendeta, barakallahu fik. Dialognya rahimani wa rahimakumullah alat panjang. Sampai kemudian sang pendeta itu mengaku kalau agama yang benar itu adalah Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Lalu kemudian barakallahu fi, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kenapa setelah Anda mengerti bahwa Islam itu agama yang benar, kenapa Anda tidak mau memeluknya, tidak mau mengikutinya? Dia mengatakan, saya tidak siap menjadi meminta-minta di aswak, di pasar-pasar. Saya tidak sanggup menjadi peminta-minta di pasar-pasar. Berarti, barakallahu fikum, dia mempertahankan agama yang batil karena ingin makan, ingin kaya, ingin gemuk darinya. Barakallahu fikum. Merasa terganggunya orang alim dengan dakwatut tauhid, memperingatkan umat dari kesyirikan, bahkan dia yang memeranginya, barakallahu fik, di sana ada kepentingan hidupnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Sehingga selama umat ini dalam kebodohan dan kejahilan, tetap dalam kekuasaan dan penjajahannya. Yang namanya penjajah untuk mengeruk, barakallahu fik, bulan tertentu rame-rame membawa, ada yang membawa amplop, ada yang membawa makanan, ada yang membawa beras. Masya Allah, dikumpul berasnya bisa menjadi modal untuk satu tahun, gak perlu kerja. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaya barakallahu fik, nas'alullah salamat al-afiyah. Maka ketidaktahuannya saudara kita kaum muslimin tentang kesyirikan, kewajiban kita ya ahlas sunnati wal jamaah untuk memberitahukan kepada mereka, barakallahu fi, bahwa kesyirikan itu sebagai dosa yang paling besar penyebab batalnya Islam seseorang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih aneh lagi, barakallahu fik, orang-orang alim tadi mempelintir bentuk kesyirikan itu dengan bahasa-bahasa indah. Apa kira-kira yang ada di masyarakat kita? Bentuk kesyirikan itu disebut dengan apa? Hah? syafaat, tawassul. Barakallahu fikum. Ulama kita menjelaskan, bagaimanapun perubahan nama tidak akan merubah hakikat. Bolehlah namanya itu berbeda-beda. Kita bertawassul melalui orang soleh kita. Kita bertabarruk dengan berbagai macam nama. Maka tidak merubah hakikat bahwa itu kesyirikan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum, beliau mendatangkan dalil yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan di dalam agama Allah Jalla subhanahu. Bahaya dosa syirik. Kita lihat ayat yang pertama. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni dosa disekutukan dia dengannya. Namun Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah memberitahukan kepada kita dua jenis dosa. Dosa kesyirikan dan kedua dosa kemaksiatan. Barakallahu fi. Sekarang kedua-dua yang sedang berdosa ini akan menghadap Allah Jalla wa'ala, belum bertaubat kepada Allah. Dua-duanya, dua orang, yang satu membawa dosa syirik, yang satu membawa dosa kemaksiatan. Dia berzina, dia berjudi, dia ini, dia itu, dan seluruhnya dia bawa menghadap Allah. Kedua-duanya belum bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu. Allah membedakan kondisi kedua orang ini. Yang membawa dosa syirik belum bertaubat, tidak diampuni, langsung mendapatkan azab dan kekal di dalam neraka. Sementara yang membawa dosa kemaksiatan, tidak ada padanya kesyirikan, berada di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Makna dari di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala, kalau Allah maafkan dia dan lumuri dengan rahmatnya, dia akan bebas dari dosa maksiat tersebut. Tapi kalau tidak, disiksa sesuai dengan kadar dosa maksiat yang dilakukan, lalu kemudian setelah habis masanya dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu fi. Dosa syirik tidak, langsung masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini makna ayatnya. Barakallahu fi. Bagaimana kalau orang melakukan dosa syirik paling besar dosa, lalu beri dia bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat siapapun yang bertaubat dan atas dosa bagaimanapun. Barakallahu fi. Ayat ini berbicara tentang bahaya dosa syirik bila dia menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi belum bertaubat. Ma'asyiral muslimin, seseorang yang mungkin imamahnya itu berlilit-lilit di kepalanya bagaikan piring besar, jidatnya hitam, barakallahu fi, terlalu banyak sujud, tetapi syiriknya masya Allah. Berangkat ke tempat makamnya Muhammad Al-Ilyas, tawaf beribadah padanya. Barakallahu fi. Kufur atau tidak? Syirik atau tidak? Orang yang bawa orang ini menghadap Allah ya, wa takun to'at di masjid, tidak pernah pisah dengan masjid, tasbih tidak pernah lepas dari tangannya. Subhanallah, orang lain dia biasa-biasa saja, terjatuh di dalam dosa maksiat, mungkin dia mencuri, mungkin barakallahu fikum dia minum khamar atau yang semisalnya. Ana tanya kepada antum, mana yang lebih ringan kondisi dua orang ini? Yang mana? Yang kedua, yang membawa dosa maksiat kepada Allah Jalla wa ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat ayat yang kedua. Qala Allah Ta'ala wa qala Ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan atasnya surga. Allah Jalla wa'ala mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Allah tidak akan menolong, tidak ada penolong pun terhadap adh-dhalimin, mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Jalla Subhanahu. Karena tidak ada kezaliman yang paling besar di dalam hidup kita ini daripada dosa menyekutukan dan menzalimi Allah Jalla wa'ala dengannya. Barakallahu fikum. Allah mengharamkan dosa syirik. Coba antum perhatikan ya ikhwan, tentang bagaimanakah dosa yang namanya syirik berarti bala yang menimpa umat-umat terdahulu karena mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ditutupnya barokah di dalam hidup umat-umat terdahulu karena mereka berada di dalam kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanah. Sekarang teriak-teriak daulah islamiyah, orang yang berdakwah kepada tauhid mengingatkan umat dari kesyirikan, dimusuhi barakallahu fikum, bahkan dihalalkan darahnya, lalu mengangkat daulah islamiyah, kif akan mendapatkan barokah dari Allah tegaknya daulah islamiyah, sementara di Indonesia ini secara khusus mayoritas penduduknya melaksanakan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Benar apa salah kalau kita mengatakan mayoritas? Benar apa salah? Subhanallah. Allah Jalla wa'ala yakul wa kadhalika nuwalli ba'da dhalimina ba'dham bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menguasakan orang zalim atas orang zalim lainnya karena perbuatan mereka. Wah, pemimpinnya ini, pemimpinnya itu, dia ini, dia itu, dijatuhkan pemimpinnya. Teriak-teriak mendirikan daulah al-islamiyah. Ingat, daulah islamiyah itu tegak karena sebuah fadlum minallah, karunia dari Allah Jalla Subhanah. Bagaimana tegak daulah islamiyah sementara Allah Jalla wa'ala dizalimi di negeri itu? Barakallahu fi. Kalau kita ingin mendirikan dan menegakkan daulah islamiyah, maka tegakkan dulu daulatullah di hati-hati manusia ini. Merdekakan mereka dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Barakallahu fi. Dan merdekakan mereka dari berbagai macam bentuk kebid'ahan dan kemaksiatan. Semua dosa-dosa ini mencabut karunia dan barokah yang Allah turunkan kepada suatu kaum. Barakallahu fikum. Ada syubhat yang dibawakan oleh Syekh Soleh Fauzan terkait dengan ini. Barakallahu fikum. Adanya orang yang tidak mau peduli, mau melaksanakan ini, melaksanakan itu. Barakallahu fik. Dihukumi bahwa muslimin dalam kondisi juhal, dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan disibukkan diri kalian oleh mengatakan ini kafir, ini musyrik, ini dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau Syekh Saleh Fauzan mengatakan, hatta mata al-jahl, sampai kapan kejahilan yang Anda katakan tadi? Sementara Al-Quran itu turunnya ke tengah mereka sudah cukup menjadi hujah atas mereka. Sudah cukup barakallahu fikum keberadaan Al-Quran di tengah kaum muslimin sebagai hujah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada pintu maaf lagi mereka terjatuh di dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya bertanya, ini pertanyaan untuk anak kecil barakallahu fiik. Ya, bukan untuk yang dewasa. Saya menguji yang kecil. Kalau kemudian dewasa tidak bisa menjawabnya, ya, berarti titik-titik. Ha. Ndak ya bunuh. Siapa namanya? Ha? Sidik. Baik. Bangun Sidik. Berdiri. Sidik barakallahu fikum bisa silat? Bisa? Oh, belum bisa. Ya sudahlah, enggak usah pakai ilmu silat ya. Sidik sekarang dihadapkan oleh dua lawan. Barakallahu fik. Pertama, yaitu singa yang akan menerkam. Kedua, jutaan semut yang akan menyerang. Pertanyaannya, manakah yang akan didahulukan oleh Sidik untuk menumbangkannya? Jutaan semut akan menyerang, satu singa yang akan menerkam. Pertanyaan untuk TK ini. Sidik sudah lepas dari bangku TK. Ayo. Hah? Mana yang akan didahulukan? Singa alasannya. Hah? Apa alasannya? Hah? Karena cuma seekor. Lah kalau berbahaya loh singanya. Walaupun seekor barakallahu fiik. Oh semut. Ya Sidik, kalau ente ngambil semut, nyapu semut, singanya nerkam, mati kita. Berarti apa yang kita dahulukan? Hah? Masih semut? Hah? Mana yang lebih dahulu? Benar tadi, cuma saya minta alasannya. Kenapa kok mendahulukan singa? Mendahulukan singa karena seorang diri. Bukan itu alasannya. Mendahulukannya lebih gampang, ambil sapu, sapu semut yang jutaan itu selesai. Berarti kenapa kita mendahulukan singa tersebut? Ahsanta. Karena bahayanya lebih besar. Saya mengajak ini bahasa yang dipakai oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala untuk menegur mereka-mereka yang barakallahu fiik sedikit-dikit daulah Islamiyah. Fadhal ya sini. Sedikit-dikit daulah Islamiyah sekarang dipampangkan. Benar, kerusakan ekonomi, kerusakan ini adalah sebuah kerusakan. Tetapi kerusakan akidah karena kesyirikan dan kekufuran itu lebih besar. Bagi orang yang faham, dia akan mendahulukan sesuatu yang paling berbahaya di dalam hidupnya, dalam hidup istri dan anaknya, dalam hidup kaum muslimin. Maka dia akan hadapi pertama ini pertama kali rahimani wa rahimakumullah, dan melakukan pembersihan akidah di tengah kaum muslimin barakallahu fik. Kalau akidah seseorang itu benar, semua kejahatan-kejahatan itu akan ringan untuk ditinggalkan. Akan gampang barakallahu fikum. Karena yang dibutuhkan ketika meninggalkan kemaksiatan, apa tadi yang disebutkan? Taslim. adanya ketundukan, kepatuhan, pasrah diri, semuanya itu buah dari akidah dan tauhid yang benar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fik, kita harus memulai dari mana para al-anbiya memulai di dalam dakwah ilallah jalla subhanah. Kerusakan yang kita hadapi di negeri ini belum seberapa dibanding dengan kerusakan yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Rajanya mengaku diri sebagai Tuhan Rabbul Alamin, Allah berikan obat yang mujarab. Kalau itu obat di masa yang silam, maka itu pula yang menjadi obat di masa sekarang kita ini. Dakwatul Anbiya wa dakwatul Rusuli, dakwahnya para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampailah kita kepada satu faham atau pengetahuan bahwa dosa kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar di dalam hidup, melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, di bawah dosa syirik ini, itulah dia sikap mengada-ngada dalam urusan agama yang disebut dengan kebid'ahan. Peringkat nomor dua dari tingkatan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, iblis laknatullah alaihi, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata tentang iblis, annal bid'ata ahabbu ila iblis minal maksiati. Dosa kebid'ahan itu lebih dicintai, disukai oleh iblis daripada dosa kemaksiatan. Masya Allah, besar sekali. Barakallahu fik. Lebih dicintai oleh iblis orang yang mengada-ngada dalam agama Allah, itu lebih dicintai oleh iblis daripada orang yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Berjudi, tidak sholat, itu bagi iblis itu gampang urusannya. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang paling disukai adalah dosa kebid'ahan. Kenapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena dosa kemaksiatan itu yustataf, diterima taubatnya. Maknanya orang gampang dan mudah bertaubat, sementara dosa kebid'ahan tidak. Loh, kok bisa ya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, karena pintu taubat itu adalah mengetahui kalau dia itu salah dan keliru. Dia minum khamar, sembunyi-sembunyi, tahu kalau ini tidak boleh. Barakallahu fi. Dia tidak melaksanakan sholat, ya, sembunyi, tahu kalau dia itu berdosa. Maka mengetahui ilmu, pintu pertama kali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maksudnya berilmu tentang dirinya salah. Kata beliau barakallahu fik, sementara kebid'ahan dan dosa bid'ah itu pelakunya menganggap diri di atas petunjuk. Menganggap diri di atas petunjuk bagaimana dia mau bertaubat kepada Allah Jalla subhanah. Itulah kesendangan cintanya iblis terhadap dosa kebid'ahan. Sulit orang bertaubat dari kebid'ahan dibanding dengan orang barakallahu fikum bermaksiat kepada Allah Jalla subhanah. Mengajak orang yang tidak sholat kepada sholat gampang dibanding dengan mengajak orang yang sholat dengan tata cara bid'ah kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih sulit. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin. Jadi ini peringkat dari dosa dan kemaksiatan, kesyirikan adalah yang paling besar. Beliau mendatangkan contoh, wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri. Beliau mendatangkan contoh seperti syirik itu menyembelih untuk selain Allah. orang menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan. Barakallahu fiik. Kenapa beliau mengambil contoh menyembelih? Jawabannya sama, yaitu inilah dosa dan bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di masa beliau. Munculnya orang-orang yang berkorban menyembelih untuk selain Allah Jalla Subhanahu wa taala. Mau gali rumah, tumbang ayam. Barakallahu fi. Ya, tumbang ayam. Bukan untuk semata-mata dimakan rame-rame, memang keyakinan agar dalam penggalian sumur ini jangan diganggu oleh jin-jin. Disembelih ayam. Berangkat ke dukun, dukun banyak menyaratkan dengan sesembelihan. Ya, sembelih ayam hitam. Barakallahu fi. Kenapa kok syaratnya ndak sapi gede harganya puluhan juta atau unta yang lebih mahal lagi? Karena itu permintaan dari jinnya. Barakallahu fi. Sehingga mau tidak mau sang dukun itu harus memberitahukannya kepada yang datang kepada dirinya. Barakallahu fi. Sesuai dengan permintaan jin yang tempat beribadahnya sang dukun. Menyembelih ayam hitam. Bukan untuk sang dukun, tetapi bentuk sesembahan, sesembelihan buat yang disembah oleh sang dukun. Jin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu juga barakallahu fikum. Berangkat ke kuburan, bernazar, menyembelih ayam, menyembelih binatang-binatang ternak yang lainnya, maka memakan sesembelihan untuk selain Allah Jalla wa'ala hukumnya adalah haram, termasuk bangkai. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau ada orang melepas ayam hidup jadi sesajen? Dibiarkan begitu saja, set, lepas di hutan. Boleh diambil apa tidak? Boleh diambil apa tidak? Hah? Ayam hidup. Ayam hidup loh, bukan sesembelihan. Boleh apa tidak? Boleh. Barakallahu fiik. Daripada mangsanya ular, mangsanya barakallahu fikum serigala tadi, ya kita ambil. Yang tidak boleh rahimani wa rahimakumullah, kalau hidangan sudah disembelih, tidak boleh dimakan. Ini ayamnya lepas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Enak. Kemudian barakallahu fikum, pembahasan ats-tsani yang kedua dari pembatal keislaman. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu wasa'ita, perantara. Menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Dia berdoa kepada mereka, dia meminta kepada mereka, dia bertawakal atas mereka. Keberhasilan cocok tanamnya, keberhasilan perdagangannya, kelulusan di dalam ujiannya. Barakallahu fiik. Dia pasrahkan kepada perantara tadi. Maka sungguh dia telah kafir ijma'an. Ijma para ulama tentang kekafirannya kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pembahasan yang kedua ini sesungguhnya masuk dalam pembahasan yang pertama. Ini bentuk dari kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanahu. Sekali lagi, beliau menjadikannya pada poin yang kedua karena banyaknya terjadi hal ini di tengah kaum muslimin. menjadikan perantara-perantara orang soleh, orang para malaikat, atau para nabi, atau wali-waliullah, perantara untuk menyampaikan dirinya kepada Allah Jalla Subhanah. Kira-kira apa yang ditanamkan oleh sang guru kepada muridnya? Mereka menggambarkan bahwa berangkatnya kita kepada Allah dengan membawa dosa-dosa, noda dan kekotoran, itu tidak bagus dan tidak afdal. Kalau engkau mau mencari barokah lagi dan cepat diterima taubatmu, maka melalui perantara orang-orang soleh tersebut. Menerawang lagi cerita dan pembahasannya. Sama seperti kalau kita menghadap kepada Pak Presiden, ke seorang raja, harus melalui ajudan-ajudannya. Kalau kita ingin cepat sampai kepada presiden atau raja tersebut, kalau kita mau berangkat sendiri, sulit. Digambarkan Allah bagikan menghadap sang raja, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal ini salah dan keliru ya ikhwan. Fabarakallahu fikum, sehingga terjatuh di dalam mencari perantara orang-orang soleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah ya ikhwan. Seorang baru masuk Islam datang kepada seorang kiai. Datang kepada seorang kiai barakallahu fi. Ingin benar-benar Islamnya. Maka orang atau kiai ini memberikan bimbingan. Kejadiannya di Jogja ya. Baru masuk Islam. Barakallahu fi. Lalu kemudian sang kiai ini menyuruh untuk kemudian barakallahu fiik keliling ke makam-makam untuk mencari pensucian dan pembersihan diri. Dia berangkat. Habis makam yang ada di Jogja. Suami istri lo masuk Islam. Berangkat ke Jawa Timur. Rahimani wa rahimakumullah. Jawa Timur selesai. Terakhir waktu itu di Magelang. Ini Magelang barakallahu fi. Di terminal. Jadi ada dua suami istri. Ditemani dengan orang yang kuliah di Universitas Islam. UII. Bodohnya teman. Sudah kuliah seperti itu barakallahu fikum. Mau dijajah. Keliling bertiga. Ketemu sama ikhwan kita. Di barakallahu fiik. Di terminal. Bertanya ada kiai enggak. Ada orang alim di sini di Magelang. Ikhwan kita. Memberitahukan ada. Namanya. Ustadz Abdurrahman. Waktu itu kita masih di Magelang ya ikhwan. Datang ke pondok. Barakallahu fiik. Dia datang barakallahu fiikum ke pondok. Benar-benar salah alamat. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata sampai ke pondok. Mungkin sebab hidayah baginya ya. Kita beri ketahukan. Tentang akidah dan tauhid. Masya Allah. Sampai pada akhirnya. Setelah pertemuan itu. Dia minta kemudian untuk belajar khusus bersama istrinya. Tentang Islam. Subhanallah ya ikhwan. Dia bercerita pengalamannya itu. Permintaan dari sang kiai. Untuk membersihkan dan mensucikan diri. Harus melalui perantara-perantara. Makamnya orang-orang alim barakallahu fiik. Yang membuat aneh adalah orang yang kuliah ini ikut juga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatal afiyah. Walhamdulillah dia belajar Setelah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam sekarang bagaimana perkembangannya setelah dia belajar dan meninggalkan cara-cara demikian. Barakallahu fikum. Terdidik demikian. Ingin mensucikan, ingin membersihkan diri harus melalui perantara-perantara tersebut. Nas'alullah salamatal afiyah. Padahal barakallahu fikum, Allahu azza wa jal telah memvonis perlakuan orang kafir terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah karena alasan menjadikan mereka sebagai perantara mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa terus liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah semuanya ini kecuali mereka mendekatkan kami kepada Allah Jalla Subhanah. Alasannya, mereka beribadah kepada Tuhan Lata Uzza Manat dan yang lainnya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah memvonis mereka kafir, musyrik kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu perbuatan syirik kepada Allah Jalla Subhanah. Maka siapa saja yang melakukan serupa dengan kaum musyrikin dengan nama apapun dan istilah apapun, maka itu adalah termasuk dari perkara kekufuran dan kesyirikan, menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, syirik dan keluar dari agama. Satu hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana manipulasi penipuan iblis yang dilakukan barakallahu fikum sehingga kuburan itu menjadi tempat rujukan, tempat mencari barokah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, tempat meminta berdoa. Qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala menjebaknya pertama kali, ad-du'a'u indahu. Dosanya berdoa di sisi kuburan tapi masih kepada Allah Jalla Subhanah, menggeret ya, sudah capek dia berdoa di masjid belum terkabulkan. Ketemu sama seorang cerita, sama nasib saya sama dengan kamu. Setelah itu saya coba berdoa di sisinya, makamnya kiai ini, Allah kabulkan. Tertarik terus untuk kemudian berangkat, pindah. Sudah tidak lagi ingin doa di masjid. Dia mencoba pindah tempat doanya pada tempat yang tidak disiapkan untuk berdoa padanya. Pindah ke kuburan, masih ringan. Doanya masih kepada siapa? Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dikira syayatin akan berhenti sampai di sini. Lah. Akan dijatuhkan kepada peringkat yang kedua. Ad-du'a'u bihi. Masih kepada Allah. Tetapi berdoanya melalui perantara penghuni kuburan. Melalui perantara barakallahu fikum penghuni kuburan naik. Yang ketiga, ad-du'a'uhu, berdoa kepada penghuni kuburan, selesai sudah. Syirik kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma sampai di sini barakallahu fikum. Ad-da'watu ilaihi, mengajak orang untuk berdakwah, berdoa kepada kuburan. Alhamdulillah, saya dikabulkan oleh Allah Jalla Subhanah. Doa saya kepada penghuni kuburan ini, Allah kabulkan. Dia bercerita sama temannya, mengajak temannya. Yang terakhir peringkatnya adalah al-jihadu fi sabilihi. Yang terakhir, berjihad membela perbuatan ini atas siapapun yang melakukan pengingkaran padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian tahapan syayatin untuk menjatuhkan seorang untuk kufur kepada Allah Jalla wa'ala dan syirik kepada Allah Jalla subhanah. Maka oleh karena itu barakallahu fik, ulama kita mengatakan min fiqhil abdi, termasuk dari kefaqihan ilmunya seseorang, dia faham, dia mengerti dari mana syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri. Dia faham, dia mengetahui dari mana syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang terjadi di tengah saudara kita kaum muslimin. Yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikina au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ragu-ragu dalam kekufuran mereka, ragu-ragu untuk mengkafirkan mereka, barakallahu fi, ragu-ragu tentang kekafiran mereka, atau dia membenarkan mazhab mereka, membenarkan mazhab kufur tersebut, maka dia telah kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ringankan persoalannya. Orang tidak mau mengkafirkan orang kafir, jelas-jelas kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti orang ini, kata Syekh Saleh Fauzan, tidak mengerti tentang agama Allah Jalla subhanah. Tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, maka dia adalah kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi, apabila dia membenarkan mazhab kekufuran tersebut, tingkat kafirnya lebih dibanding tidak mau mengkafirkan orang kafir. Membenarkan mazhab orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala, maka ini barakallahu fikum, lebih tinggi tingkat kekufurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kaum syiah, rafidah, kafir apa bukan? Kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Kenapa barakallahu fi? Karena mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in illa thalatha. Mereka kafirkan barakallahu fi. Maka dia adalah kafir kepada Allah Jalla subhanah. Banyak enggak yang tidak mengkafirkan Syiah Rafidhah? Banyak barakallahu fi. Ya. Termasuk dari pecahan kaum Syiah Rafidhah ini, dan yang berpemahaman dengan pemahamannya adalah kaum Hauthiyun. Syiah Hauthiyun rahimani wa rahimakumullah, yang muncul barakallahu fikum di negeri Yaman Utara. Yang muncul barakallahu fik negeri Yaman Utara, ya ikhwan. Pendiri barakallahu fikum Hauthiyah ini seseorang yang bernama Badruddin Al-Hauthi. Masih berbentuk barakallahu fikum keyakinan semata. Tapi ketika atau tampilnya dengan kekuatan dan senjata, itu dideklarasikan oleh anaknya Badruddin Al-Hawthi yang bernama Husain bin Badar Ad-Din Al-Hawthi. Dia barakallahu fikum, ketika masuk kepada partai politik rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Tanzimat Al-Hizbiyah, Husain bin Badr Ad-Din Al-Hawthi melakukan gerakan menumbangkan barakallahu fi, yaitu partai tersebut, lalu kemudian dia yang berkuasa. Mulailah dia melakukan gerakan dengan kekuatan senjata rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Akidahnya adalah akidah kaum Syiah Itsna Asyar. Itsnai madza ya ikhwan? Kaum Syiah barakallahu fikum. Itsna Asyariyah. Keyakinannya Syiah Rafidhah mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka kufur kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian Husain barakallahu fiik bin Badruddin Al-Hawthi terbunuh dalam sebuah serangan tentu dari pemerintah rahimani wa rahimakumullah di Yaman Utara. Lalu kemudian diganti oleh anaknya bernama siapa? Abdul Malik Al-Hawthi. Melakukan pemberontakan dengan kekuatan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagi kita orang-orang Islam, melihat keyakinan dia ahlus sunnah lah. Bagi kita orang Islam ahlus sunnati wal jamaah, melihat keyakinan kaum Hawthiyun, mereka kufur atau tidak kepada Allah jalla subhanahu? Mereka kafir kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, kalau sampai kemudian ada orang yang membenarkan mazhabnya mereka, membenarkan mazhab mereka, tentu akan menyebabkan dia kufur kepada Allah jalla subhanahu. Atau tidak kemudian barakallahu fikum mau mengkafirkan mereka, atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, maka seseorang itu akan bisa menjadi kufur kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ma'asyira al-ikhwah, pembahasan yang terkait dengan persoalan yang ketiga ini, yaitu siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau syakka fi kufrihim atau sahaha madhhabahum kafara rahimani wa rahimakumullah, maka di saat rahimani wa rahimakumullah adanya perjanjian atau wasiqah yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam, Syekh Muhammad al-Imam barakallahu fiik, karena pada perjanjian itu terdapat kalimat-kalimat kufur kepada Allah jalla wa'ala, perjanjian taghutiyah, diperingatkan oleh ulama kita, diperingatkan barakallahu fikum oleh ulama kita rahimani wa rahimakumullah hujami'an, bahwa itu adalah batil, wajib untuk kemudian mencabut perjanjiannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ingat barakallahu fik, ulama menegaskan sekali lagi dan sering dia menegaskan. Para ulama bukan mengingkari tentang hukum perdamaian itu barakallahu fi. Boleh-boleh saja. Tetapi yang diingkari adalah yang tertera dalam wasiqah itu padanya adalah kekufuran rahimani wa rahimakumullah jami'an. Diingatkan oleh para ulama barakallahu fi. Lalu kemudian orang-orang memberikan udzur bahwa dia terpaksa melakukan hal itu, barakallahu fiik. Melakukannya terpaksa, subhanallah. Dia sendiri yang mengumandangkan dalam khutbah idnya, tidak ada seorang pun yang memaksa dia. Sekarang batal sudah. Siapa saja yang memberikan udur, kata-kata terpaksa, dibantah olehnya sendiri bahwa dia melakukan wasiqah itu, penanda tanganan perjanjian itu, bukan karena apa? Bukan karena terpaksa, barakallahu fiik. Tidak ada seorang pun yang memaksa dia melalui ungkapan dia sendiri yang membantah siapapun yang menganggap dirinya terpaksa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Wasani, yang kedua persoalannya adalah musir. Sudah diingatkan dan terus-menerus diingatkan, barakallahu fikum, dia musir ala dhalik. Lalu keluar peringatan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri dengan mengatakan apa? Mubtadi'un ikhwani. Masya Allah, dalam barakallahu fi, ulama kita yang ada di sana membuktikan bentuk-bentuk ikhwaniyahnya dari Muhammadil Imam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala berbicara di atas mimbar memperingatkan dari Jum'iyah Ihya'ut Turath, Muhammad al-Imam sedang duduk mesra dengan tokoh-tokohnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menyebut barakallahu fi, memuji Abdul Majid Az-Zindani ikhwani tulen, tokoh barakallahu fi, memberikan sanjungan dan pujian kepadanya rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar bahwa ucapan mubtadi'un ikhwani gitu ya. Mubtadi'un dhalun ikhwani, luar biasa, dalam, benar-benar terjadi pada orangnya rahimani. Bukan cuma karena wasiqah saja lalu dihukumi mubtadi'un dhalun ikhwani. Lama ya ikhwan, barakallahu fi. Ketika Abul Hasan, ikhwan ulama ahlus sunnah wal jamaah di Adan, berbicara tentang Abul Hasan, dia yang menghalangi, dia yang barakal, memuji Abul Hasan, subhanallah, dengan pujiannya luar biasa. Jadi barakallahu fiik, hukuman dari Syekh Ubaid itu bukan kemudian dengan tudingan mengada-ngada, barakallahu fikum, atau disangkal dia adalah ulama. Anda salah ya akhi. Sudah kita mengetahui bahwa prinsip bersikapnya ahlus sunnati wal jamaah itu adalah al-ilmu qablal qawli wal amali. Ini di awal-awal kitab usulul thalathah. Ada orang yang tampil membela di Indonesia. Ada orang yang tampil membela barakallahu fikum Muhammad al-Imam, tidak kemudian melihat apa hujjah dari dakal imam Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak mau menampilkan diri sebagai pembela Syekh, padahal yang berbicara tentang Syekh Muhammad Al-Imam adalah seorang Syekh barakallahu fi di Indonesia, memberikan pembelaan habis-habisan rahimani wa rahimakumullahu jami'an dengan alasan dia terpaksa dengan alasan barakallahu fikum dia yang lebih mengerti, ingin menjaga darahnya kaum muslimin, menjaga agama. Lo kaum Syiah Hautsiyah yang merusak agama dan menumpahkan darah, apa antum akan biarkan mereka melakukan demikian? Terus anda beralasan menandatangani ingin menjaga darah muslimin, ingin menjaga barakallahu fikum agama. Lo subhanallah, terbalik barakallahu fik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, faya ikhwani, alhamdulillah sampai pada hari ini Allah Jalla wa'ala masih menganugerahkan kita untuk berjalan di dalam mensikapi siapapun yang salah dan keliru bersama kibar ulama. Disinilah kita bersyukur yang dalam, barakallahu fiik. Jangan kemudian bermimpi setelah ujian ini selesai lalu akan tidak akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. La abadan, akan terus mendapatkan ujian dan cobaan, barakallahu fiik. Sudah disebutkan tadi pagi nasihat para ulama itu orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara kita ilmunya ya pas-pasan, ketakwaannya mungkin kurang, jiwanya seringnya muyul-muyul kepada dunia, melirik-lirik dunia, barakallahu fikum, tampil memberikan pembelaan kepada orang yang kita diingatkan oleh ulama ussunnah, mereka orang yang takut kepada Allah Jalla Subhanah. Kita tampil, barakallahu fikum, menghadang fatwa mereka, tidak menerima fatwa mereka. Coba antum bayangkan, subhanallah, ketika datang fatwa ini, mereka berusaha untuk mencari jalan, ya ikhwan. Ada yang membela Muhammad al-Imam, datang ke Syekh Muhsin al-Abbad, datang kepada ulama yang lain, katanya Syekh Soleh Fauzan, mencari. Wallahi, bukan langkah ahlus sunnati wal jamaah sesungguhnya. Langkah ahlus sunnati wal jamaah, kapan saja dia mengerti bahwa dia salah dan keliru dan diluruskan, apa tadi? Dia segera untuk rujuk dan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita diberikan contoh yang jelek, lari untuk mencari rekomendasi-rekomendasi ulama yang lain. Subhanallah, barakallahu fikum. Lebih lagi, ketika pemimpin presiden Yaman memerintahkan untuk khurud, rakyatnya berperang, terikat dengan, barakallahu fikum, apa ya ikhwan, dengan wasiqah perjanjian. Na'udzubillahi min dhalik. Fabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Saya ingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, bergembiralah dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala untuk berjalan bersama kibar ulama. Dan Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan kepada kita dalam setiap ujian di dalam dakwah ini, Allah menyelamatkan kita melalui para ulama as-siqat al-mustaqimin, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita tenang, kita tentram berjalan bersama ulama kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sudah kita sebutkan di depan, barakallahu fik, dan sudah kita sampaikan kepada saudaraku bahwa tidak semua di masa fitnah ulama itu bisa menjadi rujukan, barakallahu fik. Sehingga tidak bisa anda mengatakan, oh dia kan ulama, rujukan umat, benar. Tapi di masa-masa ujian dan fitnah, tidak semua ulama itu bisa menjadi rujukan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fik. Disinilah saya mengajak, alhamdulillah Allah masih menganugerahkan kita hidayah untuk berjalan bersama akabir ulama dan mengambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahul Imam Ibnu Hibban min hadits Abdullah Ibnu Abbas, al barakatu ma'a akabirikum. Pegang erat-erat hadis ini, berjalan kemana ulama'ul kibar, kita berjalan barakallahu fikum. InsyaAllah itu adalah langkah keselamatan di dalam mengikuti manhajul haq ini. Kapan saja kita lepas dari bimbingan ulama'ul kibar barakallahu fikum, disitulah takhabbutat, jungkir baliknya kita rahimani wa rahimakumullah, khawatir kalau kita meninggalkan bimbingan ulama'ul kibar ini sebagai sebab kita disesatkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.